Aisyah, Jamilah, Aisyah, suka semua. Aku milik Maimunah, suka wajah Jamilah. Aku mah. up everybody for speakers bang. Make your speakers bang. Make your speakers bang.